lagi sibuk sayang, aku lagi kerja sayang, untuk membeli beras dan sebongkah berlian sayang. Aku bukanlah Bang Toib yang tak pulang-pulang, yang tak pasti kapan ya datang. Sabar sayang, sabarlah sebentar, aku pasti pulang, karena aku bukan aku, bukan Bang Toib. Sudah tunggu saja diriku di rumah, jangan marah-marah, duduk yang manis ya. Aku lagi sibuk sayang, aku lagi kerja sayang, membeli beras dan sebongkah berlian sayang. Aku bukanlah Bang Toib yang tak pulang-pulang, yang tak pasti kapan ya datang. Sabar sayang, sabarlah sebentar, aku pasti pulang, karena aku bukan Bang Toib. Pasti kapan ya datang. Sabar sayang, sabarlah sebentar, aku pasti pulang, karena aku bukan Bang Toib.